بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesehatan dan istiqamah sehingga di malam hari ini Allah azza wa jal masih mengizinkan kita untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu mengerjakan sholat maghrib secara berjamaah, lalu kemudian dilanjut dengan amalan yang mulia, yaitu majelis ilmu. Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang peduli dan mementingkan amalan yang mulia ini, yaitu thalabul ilmi. Kalau kita menoleh sejarah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dengan kondisi ekonomi mereka yang sebagian besar memprihatinkan, dengan kondisi ekonomi mereka yang sangat kurang, namun di sisi lain mereka sangat memperhatikan terkait dengan majelis ilmu. Di kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, ada yang dikenal dengan Ahlus Suffah, yaitu mereka para sahabat yang mereka tinggal di masjid Nabi, yang tidak memiliki rumah, tidak memiliki pekerjaan, sehingga kehidupan mereka hanya bergantung kepada kebaikan manusia. Ketika ada yang memberi makanan, maka pada saat itu baru mereka akan makan. Namun tatkala tidak ada yang memberi, meskipun berhari-hari, maka selama itu pula mereka tidak ada yang memayang untuk kemudian dimasukkan ke dalam perut mereka dari makanan-makanan. Sampai-sampai salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan ahli suffah ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhr, sampai-sampai beliau pun mengikat batu di perutnya dengan tujuan agar kemudian batu tersebut mengganjal di perutnya untuk mengurangi rasa sakit, rasa lapar yang dirasakan. Lalu kemudian beliau pun berangkat menuju majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan kondisi yang demikian memprihatinkan, mereka tidak lupa terhadap majelis ilmu. Jauh berbeda dengan kondisi kita zaman sekarang ini. Seterpuruknya ekonomi seorang hamba, walhamdulillah dia pun bisa makan pada tiap harinya, meskipun hanya lauk tempe tanpa sayur, meskipun hanya sekedar lauk ceplok telur dengan sambal, meskipun sarapan dengan nasi campur sambal tanpa ada lauk sayur, namun dia tiap hari bisa makan. Dengan kondisi yang seperti ini ternyata justru melalaikan kita dari majelis ilmu. Dan yang lebih parah lagi adalah kondisi mereka yang alhamdulillah dari sisi lain diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jal, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dari sisi ekonomi diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jal. Namun yang sangat memprihatinkan adalah orang tersebut justru lalai dari majelis ilmu. Dia mengerti pentingnya ilmu, dia mengerti kewajiban menuntut ilmu, dia mengerti daruratnya ilmu dalam kehidupan kita, dalam kehidupannya sehari-hari. Dia faham, dia mengerti. Namun ternyata ilmu yang dia ketahui tersebut terkait dengan pentingnya majelis ilmu pun dia tidak amalkan. Hanya sekedar di pikiran dia, hanya sekedar di lisan dia, namun ternyata pengetahuan dia terkait dengan pentingnya majelis ilmu tidak sampai masuk di dalam kalbunya, yang kemudian tidak diwujudkan dengan anggota badannya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan istiqomah kepada kita. Di malam hari ini Allah Azza wa Jal mengumpulkan kita dalam majelis ilmu. Kita berdoa agar di kajian berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala juga masih memberikan istiqomah kepada kita sehingga kita bisa hadir. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya, sampai Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Kita betul-betul memohon kepada Allah dengan ketundukan dan penuh harapan, karena memang semua itu yang mengatur adalah Allah Azza wa Jal. Di hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kepada kita untuk hadir dalam majelis ilmu. Namun kita tidak tahu apakah di pertemuan berikutnya Allah Azza wa Jal masih memberikan kepada kita istiqomah. kita kan faham bahwasannya hati-hati kita itu di antara jari jemari Allah. Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa syaa. Hati-hati manusia itu di antara dua jari dari jari jemari Allah Azza wa Jalla, yang Allah akan membolak-balikkan hati tersebut sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Sehingga di hari ini kita bisa hadir, duduk, mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat. Tapi kita tidak tahu di hari berikutnya apakah kita bisa seperti ini. Oleh sebab itu kita memohon dengan sepenuh hati, dengan penuh harapan kepada Allah Azza wa Jalla, agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqamah kepada kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang memutarbalikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus mengizinkan kita hadir dalam majelis ilmu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Umdatul Ahkam karya al-Imam Al-Allamah Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Abu Muhammad Al-Maqdisi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya, walhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bab yang menjelaskan tentang permasalahan mengusap di atas dua sepatu, dan telah kita sebutkan perinciannya, dan juga kita sebutkan beberapa permasalahan yang terkait dengan mengusap di atas sepatu. Sehingga insya Allah di malam hari ini kita masuk ke bab yang baru yang disebutkan di dalam kitab Umdatul Ahkam ini. Disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam, bab fil madhi wa ghairi, bab yang akan menjelaskan tentang al-madhi dan yang lainnya. Al-madhi itu adalah satu jenis dari beberapa jenis cairan yang keluar dari kemaluan manusia. Karena ada beberapa jenis cairan yang keluar dari kemaluan manusia. Disebutkan oleh para ulama ada 4 cairan yang keluar dari kemaluan manusia. Yang pertama adalah al-baul. Al-baul dalam bahasa kita air seni atau air kencing. Ya, ini ma'ruf ya, tidak perlu lagi kita jelaskan apa itu definisinya apa. Ya, ini ma'ruf, kita sudah mengetahui air kencing itu sifatnya seperti apa, terkadang warnanya seperti apa. Ya. Para ulama mereka sepakat bahwasannya al-baul atau air kencing, air seni, hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Sehingga bagi yang buang air kecil, maka dia berkewajiban untuk menyuci kemaluannya dan menyuci bahagian-bahagian yang terkena air kencing. Apabila di kakinya terkena percikan, maka dia wajib untuk mencucinya. Apabila di pakaiannya kena air kencing, maka dia wajib mencuci pakaian yang terkena air kencing tersebut. Hingga para ulama sepakat bahwasannya air kencing adalah najis. Di sisi lain, air kencing itu adalah salah satu dari pembatal wudu. Kemudian yang kedua, jenis cairan yang keluar dari kemaluan manusia, yang kedua yang disebut dengan al-mani. Al-mani, al-mani adalah cairan yang sifatnya kental, berwarna putih, yang keluar dari kemaluan manusia yang disebabkan karena hubungan atau sebab lain. Dan keluarnya cairan ini disertai dengan al-ladzah, kelezatan. Dengan dirasai dengan kelezatan. Al-mani, ma'ruf ya. Penyebabnya atau penyebab dari keluarnya cairan ini ada dua sebab. Yang pertama disebabkan karena hubungan antara suami istri yang mencapai pada puncaknya, lalu kemudian dia mengeluarkan cairan tersebut. Sebab yang kedua adalah yang biasa menurut bahasa kita adalah mimpi basah, ya kan? Mimpi basah, bukan ngompol ya. Nah, di dalam mimpinya dia mimpi sesuatu, lalu kemudian keluarlah cairan yang disebut dengan al-mani. Kalau dalam bahasa Arab, disebut dengan ihtilam. Ihtilam itu sendiri sering terjadi atau sering dialami oleh kaum laki-laki dan juga terkadang dialami oleh wanita. Namun keseringannya yang mengalami adalah dari kalangan kaum laki-laki. Kaum wanita juga terkadang mengalami ihtilam atau mimpi basah tersebut. Sebagaimana hal tersebut pernah dinyatakan sendiri oleh salah seorang wanita sahabiah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, untuk jenis cairan yang kedua ini yang kita sebutkan tadi adalah al-mani, terjadi perselisihan di antara para ulama terkait dengan hukum zatnya. Sebagian para ulama mereka berpendapat hukumnya najis, dan sebagian para ulama berpendapat hukumnya tidak najis. Dan pendapat yang kedua inilah yang insyaallah lebih mendekati kebenaran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan, atau Aisyah radhiyallahu taala anha, afwan, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah suatu saat ketika membersihkan pakaian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkena mani, yang sudah mengering, hanya dikerik oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jikalaulah seandainya mani itu najis, maka tentunya tidak cukup dengan hanya sekedar kerikan. Karena gerikan itu pasti akan meninggalkan bekas atau sisa, meskipun itu sedikit. Sehingga wallahu alam bisawab, untuk jenis yang kedua ini, al-mani, menurut pendapat yang lebih mendekati kebenaran, adalah tidak najis. Dan ini adalah pendapat yang difatwakan oleh Syekh Ibn Baz, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dan difatwakan oleh Lajnah Daimah. 6. Kemudian jenis cairan yang ketiga yang keluar dari kemaluan manusia adalah al-wadi. Dalam bahasa Arab al-wadiyu. Al-wadiyu, al-wadi. Kalau dalam bahasa kita wallahu alam itu apa? Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan al-wadi. Yaitu cairan yang bening, yang sifatnya kental, sedikit kental, yang keluarnya itu setelah seseorang buang air kecil. Ya, perhatikanlah nanti kalau setelah buang air kecil. Kalau ada yang nyusul bening agak kental, nah itu namanya wadi. Itu namanya wadi. Biasa keluarnya itu langsung, ini selepas buang air kecil langsung setelah itu disusul dengan cairan kental ini. Terkadang juga ya ini ada jeda jarak, ada jeda atau jarak. Dan al-wadi dengan al-baul, dengan air kencing, ini memiliki satu persamaan, yaitu dari jalan keluarnya yang sama. Nah, oleh sebab itu al-wadi ini istilahnya dia keluarnya itu menyusul setelah buang air kecil. Adapun dari hukumnya, maka para ulama berpendapat mengikutkan hukum wadi sama seperti hukum baul. Hukum wadi sama seperti hukum air seni, yaitu najis. Seseorang harus mencuci kemaluannya dan juga mencuci apabila ada anggota tubuh atau mungkin pakaian yang terkena dengan cairan tersebut. Dia harus mencucinya. Adapun jenis cairan yang keempat, jenis cairan yang keempat yaitu yang disebutkan dalam bab ini, yang disebut dengan istilah al-madhi. Al-madhi. Kalau tadi al-wadi, nah sekarang al-madhi. Bedanya kalau jenis yang ketiga tadi pakai huruf wawu, kalau ini pakai huruf mim. Kalau jenis yang ketiga tadi dengan wawu setelahnya huruf dal, kalau jenis yang keempat ini pakai huruf zal. Al-wadiu. Kalau yang keempat al-madiu. Al-wadi, al-madi. Nah, adapun jenis yang keempat ini juga diperselisihkan oleh para ulama dari sisi hukumnya, apakah dia termasuk dari najis atau bukan. Dari pendapat para ulama, wallahu a'lam bissawab, dalil-dalil yang nampak termasuk adalah apa yang akan kita baca nanti, hadis yang pertama dari bab ini, semua menunjukkan bahwasannya al-madhi hukumnya adalah najis. Hukumnya adalah najis. Hanya saja, cuma belum dianu ya tadi ya, belum dijelaskan apa itu al-madhi ya. Kalau dari penjelasannya al-madhi itu cairan yang bening, yang kental, yang biasanya keluar itu pada saat syahwat bergejolak. Apakah disebabkan karena mula'abah, muda'abah, sedang bercumbu dengan istri, atau juga disebabkan karena dia tadzakkur, mikir-mikir, menghayal. Yeah. Kalau yang sudah punya istri, dia mungkin mula'abah, muda'abah, iya kan, sama bercumbu rayu dengan istrinya. Kalau yang masih belum punya istri, kadang menghayal. Yang mengakibatkan apa? Syahwatnya bergejolak, akhirnya keluar ini cairan ini, al-madi. Bedanya apa dengan al-mani? Kalau al-mani, dia keluarnya itu disertai dengan lazzah, kelezatan. Disertai dengan kelezatan yang kemudian disusul setelah itu al-futur, yakni badan lemas. Ya, ma'ruf lah ya. Ini kalau al-mani. Kalau al-madi, dia keluar disebabkan karena hanya sekedar mula'abah, muda'abah, atau dia tadakkur, menghayal, sehingga menjadikan syahwatnya bergejolak, kemudian keluar, namun tidak disertai dengan kelezatan. Namun tidak disertai dengan kelezatan yang setelah keluarnya cairan ini tidak menjadikan dia lemas. Jadi seolah-olah itu hampir berlawanan dengan al-mani. Kalau al-mani keluarnya itu dengan kelezatan yang kemudian disusul dengan badan lemas. Kalau al-madi itu keluarnya tanpa ada kelezatan dan tidak menjadikan badannya itu lemas. Nah, ini al-madi. Lalu hukumnya apa? Hukumnya telah kita singgung tadi, sebutkan dari beberapa, dari sekian banyak dalil-dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasannya al-madi adalah najis, dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama. Hukumnya adalah najis. Hanya saja para ulama mereka merinci dalam praktek membersihkannya. Dirinci. Seperti yang difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, juga difatwakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahumallahu taala, mereka merinci dalam cara membersihkannya. Yang pertama, ketika seseorang mengalami keluar madi, maka dia harus mencuci kemaluannya. Dicuci kemaluannya. Lalu kalau seandainya madi tersebut, cairan tersebut mengenai pakaiannya, maka cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air ke tempat pakaiannya terkena madi tersebut. Seperti halnya cara membersihkan air kencing anak kecil yang dia belum makan makanan apapun kecuali ASI, air susu ibu. Cukup dia membasahi, mengambil air di telapak tangannya kemudian dipercikkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dihasankan oleh para ulama, dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'an, beliau menceritakan bahwasannya beliau itu adalah seorang yang sering keluar madinya. Sering keluar madi. Nah, dia menganggap keluarnya madi tersebut adalah salah satu yang mengharuskan atau mewajibkan untuk dia mandi. Dia menganggap ketika keluar madi itu berarti dia telah junub. Sedangkan dia itu orang yang paling sering keluar madinya, sehingga dia bolak-balik mandi. karena menganggap ketika keluar mandi itu berarti dia junub, hadas besar, hadas besar, hadas besar, sehingga dia mandi terus. Sampai kemudian hal tersebut ditanyakan oleh Sahal bin Hunayf langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innama yujzika min dzalikal wudu." Yani ketika engkau mengalami keluar mandi, maka sungguh cukup bagi kamu hanya sekedar wudu tanpa mandi. Dalam artian apa? Dalam artian keluarnya mandi tersebut tidak menjadikan engkau itu berhadas besar. Namun hanya sekedar wudu, hanya menjadikan engkau berhadas kecil. Lalu kemudian Sahal bin Hunayf pun bertanya kembali, "Ya Rasulullah, fakaifa bima yusibu thawbi minhu?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu bagaimana dengan pakaian yang terkena cairan mazi tersebut? Bagaimana pakaian yang terkena cairan mazi tersebut? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yakfika an ta'khudha." "Yakfika an ta'khudha kaffan min ma'i fatandahu biha min thawbik hina tara annahu asabah." Ketika Rasulullah ditanya bagaimana dengan pakaian yang terkena cairan mazi, maka Rasul menjawab, "Cukup bagi kamu untuk mengambil air di telapak tangan, lalu kemudian engkau percikkan ke pakaian yang terkena mazi tersebut kalau memang betul engkau melihat pakaianmu itu terkena cairan mazi." Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya yang dihasankan oleh para ulama, yang menunjukkan bagaimana tata cara membersihkan madhi. Kalau yang pertama tadi, dia wajib mencuci kemaluannya. Kalau terkena di pakaian, maka dia cukup memercikan air ke tempat pakaian yang terkena cairan madhi, cairan madhi tersebut. Nah, ini empat jenis cairan yang keluar dari kemaluan. Taib, kita masuk ke hadis yang pertama. Ini sengaja ana sebutkan terlebih dahulu terkait dengan hukum ini agar kemudian kita lebih enak dalam memahami, adapun setelah itu baru kita memahami dalil-dalil yang menunjukkan apa yang telah kita barusan sebutkan. Baik, kita masuk ke hadis yang pertama pada bab ini. Kalau menurut urutan dari awal, wallahu alam, kalau di hadapan saya ini tertulis hadis yang ke-23. Ya kan? Kalau diurut dari hadis di awal bab. Kalau menurut bab-bab, nah, maka ini hadis yang pertama pada bab ini. Qala al-muallifu Al-Imam Al-Allamah Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi Ad-Dimashqi rahimahullahu taala an Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, "Kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam limakan ibnatihi minni, fa'amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqal yagsilu dhaqarahu wa yatawaddau, walil Bukhari igsil dhaqaraka wa tawadda, walil Muslimin tawadda wandah farjak." Nah, kita terjemahkan. Dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, beliau bercerita, "Kuntu rajulan madza'an." Saya ini ada laki-laki yang sering keluar mandi. Sering keluar mandi. "Fastahyaitu an as'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Tapi aku malu mau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal mandi ini. Kenapa beliau malu? "Limakan ibnatihi minni," disebabkan karena posisi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah istrinya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ternyata Ali bin Abi Thalib ini adalah seseorang laki-laki yang sering keluar madi. Padahal kan ditahu keluar madi itu apa? Disebabkan karena syahwat yang sedang bergejolak. Iya kan? Ya malulah mau bertanya kepada Nabi sang mertua. Saya ini adalah orang laki-laki yang sering bergejolak syahwatnya. Karena anaknya ini adalah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau malu untuk bertanya. Namun rasa malu yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tidak menghalangi beliau untuk mengetahui ilmu agama. Beliau cari solusi bagaimana bisa mendapatkan ilmu meskipun tidak secara langsung. Akhirnya apa? Akhirnya pun Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada sahabat lain yang bernama Al-Miqdad Ibnul Aswad radhiyallahu ta'ala anhu agar menanyakan perihal cairan madi ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Al-Miqdad bin Aswad pun berangkat, fasa'alahu, maka beliau pun bertanya kepada Nabi. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaksil dzakarahu wa yatawaddo. Dia harus mencuci kemaluannya lalu berwudu. Ada dua hukum di situ ya kan? Hukum yang pertama, madi adalah najis. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan untuk mencuci. Yang kedua, Rasulullah memerintahkan untuk berwudu. Berarti apa? Keluarnya madi itu membatalkan wudu. Dan yang ketiga, bahwasannya keluarnya madi itu tidak menjadikan seseorang berhadas besar. Namun keluarnya madi itu hanya sekedar seseorang itu mengalami atau menjadikan dia berhadas dengan jenis hadas kecil yang cukup untuk mengangkatnya dengan cara berwudu. Dalam lafaz Al-Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan iksil dzakarak wa tawaddo. Ketika engkau mengalami keluar madi, maka cucilah kemaluanmu dan berwudulah. Dalam lafaz Al-Imam Muslim, tawaddo wandhah farjak, sama. Engkau berwudu dan engkau membersihkan kemaluanmu. Baik. Hadis ini ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sahih. Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim di dalam sahih keduanya. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, sebagaimana kita singgung tadi, beliau itu adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ayahnya Ali bin Abi Thalib yaitu Abu Thalib adalah saudara ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah. Nah, jadi sepupu sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, beliau juga sebagai menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau menikahi putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fatimah radhiyallahu taala anha. Jadi sepupu sekaligus menantu. Berarti boleh ya kan menikahi keponakan sepupu. Maksudnya itu apa? Sepupu kalau orang Jawa kan sepupu itu setara seperti saudara ya kan. Jadi kalau sepupu ya seperti adik kakak. Nanti kalau anaknya sepupu, itu kan kalau orang Jawa itu masih dibilang apa? Keponakan. Iya kan? Dibilang keponakan. Nah itu boleh menikah. Boleh menikah. Nah, si A sama si B ini sepupu. Nah, si B punya anak namanya C. Nah, si A sama si C boleh menikah. boleh menikah. Itu seperti kasusnya sama seperti Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu sendiri sahabat yang mulia. Beliau khalifah yang keempat dari Khulafa ar-Rasyidun yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin mereka berpegang teguh dengan apa yang diamalkan, apa yang diyakini oleh al-Khulafa ar-Rasyidun. Seperti wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memberikan wasiat kepada Nabi kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Rasulullah mengatakan usikum bitaqwallahi azza wa jal was-sam'i wat-tha'ah. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi wa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Rasulullah di dalam wasiatnya beliau mengatakan 'alaykum bi sunnati, wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa ar-rasyidun, yang mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk. Termasuk di antara khulafa ar-rasyidun adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menunjukkan salah satu di antara keutamaan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an adalah hadis yang menceritakan, yang menunjukkan sekaligus rekomendasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ali adalah sahabat yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa royah bendera untuk memimpin perang. Rasulullah mengatakan, saya akan memberikan la'utiyana hadhihi royah li ahadin yuhibbuhullah wa yuhibbuhur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, saya akan memberikan bendera untuk memimpin perang ini kepada seseorang yang seorang ini adalah seseorang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini yang akan mendapatkan bendera ini adalah orang yang sudah direkomendasikan mendapatkan rasa cinta dari Allah. Sehingga para sahabat yang mendengar saat itu berharap, mudah-mudahan saya yang mendapatkan itu. Berharap keutamaan, bukan berharap menjadi pemimpin ya. Namun berharap mendapatkan keutamaan, yaitu cinta dari Allah dan Rasulnya. Nah, kebetulan saat itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tidak berada di kumpulan Rasulullah dengan para sahabat. Tidak dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Aina Ali?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Maka para sahabat pun mengabarkan kalau Ali bin Abi Thalib saat itu sedang sakit mata. Lalu Rasulullah pun memerintahkan kepada sahabat untuk memanggil Ali bin Abi Thalib. Sampai kemudian Ali bin Abi Thalib datang, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap mata Ali bin Abi Thalib yang saat itu sedang sakit. Seketika mata Ali bin Abi Thalib yang sebelumnya sakit menjadi sembuh. Lalu kemudian bendera itu pun diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Utamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Keutamaan beliau yang lainnya adalah keutamaan yang hampir-hampir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mensejajarkan kedudukan beliau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani hampir-hampir beliau itu mendapatkan keutamaan seorang nabi. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim yang saat itu mendekati perang Tabuk, ketika Rasulullah berjalan berangkat dengan pasukannya, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tinggal dan tidak mengikuti perang Tabuk. Rasulullah memerintahkan kepada Ali untuk tinggal menjaga kaum wanita dan menjaga anak-anak. Akhirnya hal tersebut pun menjadikan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an yakni merasa tidak mendapatkan keutamaan dari perang Tabuk yang dihadiri oleh para sahabat yang lainnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghibur Ali bin Abi Thalib dengan menyebutkan keutamaan. Rasulullah mengatakan, "Ama tardu an takuna minni bimanzilati Harun wa Musa illa annahu la nabiyya ba'di." Wahai Ali, apakah engkau tidak senang, tidak ridha memiliki kedudukan di sisiku seperti kedudukannya Harun bersama Musa alaihi wasallam? Terkecuali hanya saja tidak ada lagi nabi setelahku. Harun dan Musa, dua-duanya seorang nabi, memiliki keutamaan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, apakah engkau tidak ridha engkau mendapatkan keutamaan di sisiku, mendapatkan kedudukan di sisiku, kata Nabi, seperti kedudukannya Harun di sisi Nabi Musa alaihi wassalam. Keutamaan yang besar. Keutamaan yang besar. Namun ternyata keutamaan yang besar yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, di sisi lain ada kelompok yang menyimpang, yang sesat, yang keluar dari Islam, yang lalu kemudian menambah-nambah berlebih-lebihan di dalam menyebutkan keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Tidak lain tidak bukan mereka adalah siapa ikhwan? Syiah Rafidah. Bukan hanya sekedar keutamaan begitu saja, bahkan lebih parah. Sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya sebenarnya yang menjadi khalifah pertama sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar, bukan setelahnya Umar, bukan setelahnya Uthman, namun yang pertama kali semestinya harus Ali bin Abi Thalib. Namun Abu Bakar, Umar dan Uthman, mereka berkhianat merebut kekuasaan yang semestinya dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, direbut oleh Abu Bakar As-Siddiq, menurut mereka demikian. Na'udzubillah. Sebagian kelompok mereka lebih parah di dalam memuliakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Mereka bukan hanya sekedar menuduh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai orang yang merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Mereka menuduh siapa? Malaikat Jibril alaihi salam. Apa tuduhan mereka? Tuduhan mereka adalah sebenarnya yang menjadi nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Jibril berkhianat terhadap apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semestinya adalah Ali bin Abi Thalib sebagai nabi, bukan Muhammad bin Abdullah. Dituduh malaikat Jibril sebagai malaikat yang berkhianat. Na'udzubillah. Syiah demikian. Syiah demikian. Bukan hanya itu, bahkan sampai pada tingkatan di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu merupakan jelmaan dari Allah Azza wa Jalla. Mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, sebagai sesembahan, jelmaan dari Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Ini merupakan keyakinan yang kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Sehingga Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat yang mulia, memiliki keutamaan, memiliki fadilah. Namun keutamaan-keutamaan tersebut harus kita posisikan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian sampai kita melampaui batas terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam.